بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sebelum barakallahu fikum dimulai tadi dalam kajian ummahat ada ayat yang tersalah barakallahu fikum minni wa minasyaitan diberitahukan sama salah seorang dari ikhwanina jazahullah khair واذكر عبادنا قرأت في الآية واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والصواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ulil aidi wal absar barakallahu fikum jazakallahu khair. Naam, kita langsungkan rahimani wa rahimakumullah tentang Allah jalla wa ala menyebutkan sebuah ujian yang menimpa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi menyangka kalau mereka membunuh Nabi Isa, mereka berhasil menyalibnya. Namun Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. الله جل وعلا menjelaskan tentang sangkaan dan dugaan kalau mereka telah membunuh Nabi Isa, mereka telah menyalib Nabi Isa. Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka tidak pernah membunuhnya, dan mereka belum pernah menyalibnya. Namun syubbihalahum, telah diserupakan di hadapan mereka orang yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam kisahnya. Yang diserupakan ini adalah Khain, yang dialah yang memberitahukan tempat Nabi Isa, lalu dirubah oleh Allah Jalla wa'ala diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Allah Jalla wa'ala, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya sungguh berada dalam keraguan. Mereka sendiri yang membunuh ragu, tidak yakin kalau mereka itu membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan menyalibnya. Allah mengatakan, innalladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min, mereka tidak memiliki ilmu melainkan hanya mengikuti praduga, dan mereka tidak membunuhnya yakin, secara yakin. Kenyataannya adalah Allah mengangkatnya dan dia Allahu Jalla wa Ala, Zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ini kegagalan Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka tidak mampu menembus penjagaan perlindungan Allah Jalla wa'ala terhadap para nabi dan rasul. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sekarang beliau mengatakan, fanaja minhum, lalu beliau selamat dari mereka. Wa hadha khatamur rusuli wa imamuhum wa sayyidu bani Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanujiya minhum, lalu beliau diselamatkan dari mereka. Dan ini kata beliau penutup para rasul, imamnya para rasul, pimpinan Bani Adam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allahu anhu, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. وقالوا يا أيها الذين يا أيها وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وحصل من أذيتهم القولية والفعلية ما هو معلوم لدي العلماء في التاريخ. ومع هذا صبر فكانت العاقبة له. الله جل وعلا menjelaskan tentang khatamur rusul dan imamnya para rasul, pimpinan Bani Adam. Qal, dan ingat, di saat menipumu, di saat memakar engkau orang-orang yang telah kufur, bentuk makarnya adalah Allah sebutkan. Pertama, liyuthbituka. Makar yang mereka lakukan adalah untuk yuthbitu, menangkap engkau, menahan engkau, memenjarakan engkau, au yaktulu, atau mereka membunuhmu, au yukhrijuk, mereka mengeluarkan engkau. Usaha-usaha makar yang mereka lakukan, barakallahu fikum, Allah menjawabnya, dan mereka melakukan makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Ayat ini barakallahu fikum termasuk dari ayat mengingatkan akan sebuah nikmat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di saat Allah meloloskan beliau dari makar-makar orang kafir kepada Allah Jalla Subhanah. Pelajaran yang penting bagi siapa yang ingin dijaga dan dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk di dalamnya dari makar orang-orang kafir kepada Allah, masuk di dalamnya dari makar-makar ahlul bid'ah wal ahwa'i, maka dia harus meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena salah satu sebab untuk mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu, menjaga diri barakallahu fikum dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang menyelisihi syariat Allahu fikum. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada bala tentara beliau, wasiat beliau agar mereka bertakwa kepada Allah. Karena ditolongnya kalian oleh Allah disebabkan karena maksiatnya lawan kalian kepada Allah. Yang tima makna, kalau kalian sama-sama bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan bisa terwujud kemenangan barakallahu fikum. Engkau dibantu, engkau ditolong oleh Allah, engkau dibela oleh Allah di saat engkau berada di dalam kelurusan dan musuh engkau bermaksiat kepada Allah. Barakallahu fikum. Kita langsungkan. Dan mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan atasnya zikr, sesungguhnya engkau orang gila. Dan mereka mengatakan, bagaimana kami akan meninggalkan sesembahan kami karena seseorang tukang syair? Lagi gila, kata mereka barakallahu fikum. Allahu Akbar. Kemudian beliau menyebutkan, dan telah terjadi pesakitan mereka, baik berbentuk ucapan atau perbuatan. Ini semua sesuatu yang telah maklum di sisi para ulama dalam sejarah-sejarah ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kauliyah wal fi'liyah. Bersama ini, kata beliau, beliau bersabar dan akibat baik itu bagi beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang kita gambarkan di depan. Imamul Anbiya wa Imamul Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bentuk ujian dan cobaan yang dialami dalam kehidupan manusia di dunia ini yang lebih besar, lebih perih, lebih menyakitkan dari ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baca di dalam ayat Al-Quran, baca dalam riwayat-riwayat sahihah, ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam sebuah kondisi, malaikat Jabal turun menawarkan sebagai bentuk hiburan pada diri Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian menghukum 3 orang atau kaum di saat itu yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan celaan yang paling perih dirasakan oleh beliau dalam perjalanan dakwah beliau. Aisyah sempat bertanya, apa ada ujian dan cobaan yang lebih berat menimpa engkau dari ujian apa yang terjadi pada perang Uhud? Beliau menjawab, ada. Barakallahu fikum. Yaitu lontaran kalimat dan kata-kata. Yang satu mengatakan, apakah tidak ada orang yang lebih baik dari engkau untuk diutus sebagai seorang nabi dan rasul? Apa tidak ada orang yang lebih bagus lagi dari engkau? Barakallahu fikum. 3 orang yang mengucapkan kalimat yang berbeda. Keduanya ingat-ingat lupa. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Apa tidak ada orang yang lebih baik dari engkau wahai Muhammad untuk pantas diutus sebagai seorang nabi? Barakallahu fikum. Salah satu di antara 3 ucapan yang paling menyayat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang malak untuk menawarkan sebuah hukuman terhadap penduduk negeri tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, menolak permintaan malaikat, lalu ada terkandung harapan pada diri beliau, anak keturunannya di belakang hari menjadi orang yang beriman. Mereka melakukan demikian, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Sampai kemudian memang benar, setelah mati barakallahu fikum, muncul dari negeri ini para pembela-pembela agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari Taib barakallahu fikum. Ingat daerahnya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi merasakan pesakitan yang paling tajam, yang paling menyakitkan. Tapi beliau mengungkapkan demikian, maknanya memaafkan mereka karena mereka tidak tahu. Kedua, harapan dari generasi ini akan keluar para pembela-pembela. Allahu Akbar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, di saat kemudian beliau dibebaskan dari belenggu barakallahu fikum penyiksaan dalam 3 kekhalifahan, bebasnya ini dengan pertolongan Allah, Allah berikan hidayah barakallahu fikum kepada khalifah. Selepas beliau mendapatkan barakallahu fikum kemerdekaan, beliau mengatakan, saya akan memaafkan siapa saja yang telah berbuat zalim kepada saya, ai memukulnya. Dalam tiga khalifah terhitung para al-gojo yang memukul dan menyiksa Imam Ahmad rahimahullah, 140 lebih para al-gojo barakallahu fikum. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya maafkan mereka kecuali ahlul bida'i. Allahu Akbar. Tidak akan memberikan maaf kepada ahlul ahwa'i wal bida'i, namun terhadap orang yang menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, dia memberikan maaf. Barakallahu fikum. Ungkapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, memaafkan siapapun yang telah menyakiti dirinya sebelum dia minta maaf, saya telah berikan maaf, kata Syekhul Islam, terkait dengan dirinya. Mereka relakan, mereka ridhakan di jalan Allah Jalla fi'ula. Sekarang kan kita selalu menimbang kepentingan kita, ini itu, ini kita yang lemah imannya. Tapi salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in, imamul anbiya wa imamul rusul, berapa bentuk macam pesakitan yang dilakukan oleh orang badu terhadap diri Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak sabar yang melihat beliau disakiti demikian sementara beliau. Terkait barakallahu fikum, karena jiwa dan kepribadian kan untuk agama Allah Jalla wa'ala, mereka tidak tuntut barakallahu fikum. Tetapi ketika persoalannya ahlul bida'i wal ahwa'i, mereka tegar untuk menghadapinya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum kita anugerah untuk bisa meniti jejak mereka barakallahu fikum. Karena sering terjadi dalam kehidupan kita menuntut hak kita, melupakan barakallahu fikum kepentingan da'watu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Kita tuntut barakallahu fikum, walaupun kita menabrak perkara-perkara yang muharramat, kita berdusta, kita memfitnah, kita menjatuhkan fulan dan alan, kita lakukan cuma untuk membela kepentingan diri kita sendiri. Akibat besar dakwah ternodai dengan perilaku-perilaku demikian. Ini kita, termasuk saya di dalamnya, barakallahu fikum, masih punya jiwa-jiwa ke arah demikian. Kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Semoga apa yang kita miliki dalam hidup ini, kita letakkan semuanya di bawah kepentingan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ma'syiral ikhwah, beliau kemudian mengatakan, idzan fa kullu da'iyatin la budda ayyanaluhu adan walakin alaihi ayyasbira. Walihada lama qala Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, inna nahnu nazzalna alaika al-qur'ana tanzila kana minal mutawakki'i ay yaqula Allah fashkur ni'matallah ala tanzili hadzal qur'an walakinallah qala lahu fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Isyaratun ila anna kullaman qama bihadzal qur'ani fala budda ayyanaluhu ma yanaluhu min al-umuri allati tahtaju ila sabrin azimin, fa'ala da'iyati an yakuna saburan wa an yastamirra hatta yaftaha Allahu lahu, wa laysa min ad-daruri an yaftaha Allahu lahu fi hayatihi, bal innal muhimma an tabqa da'watuhu bainan nasi nasi'atan matbu'atan, laisal muhimmu syakhs walakin al muhim ad-da'watu, fa idza baqiyat da'watuhu walau ba'da mautihi fa innahu hayyun. Qala Allahu 'azza wa jalla, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata beliau barakallahu fikum, kalau demikian maka setiap da'i pasti dia mendapatkan pesakitan, maka seharus semestinya kewajiban atasnya untuk bersabar. Berdasarkan ini, tatkala Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya kami telah menurunkan atas engkau Al-Quran tanzila dengan benar-benar penurunan, tentunya yang tertanam di benak kita setelah kalimat ini, kalimat yang pantas untuk diucapkan oleh Allah, bersyukurlah engkau wahai Rasul Allah terhadap nikmat Allah atas penurunan Al-Quran ini. Ini sepantasnya mutawaqqi yang tertanam, terbetik, terlintas pada diri kita, semestinya Allah mengajak bersyukur Rasulnya. Bersyukurlah engkau atas nikmat diturunkan padamu Al-Quran. Namun ternyata tidak. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada beliau, fasbir, bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu, dan jangan sekali-kali engkau menaati mereka athiman au kafur, dosa atau perbuatan kufur. Athiman au kafur, orang yang pelaku dosa dan pelaku kekufuran. Jangan. Kata beliau menjelaskan isyarat kepada bahwa setiap orang yang mengamalkan Al-Quran pasti akan mengenainya perkara-perkara, dia akan mendapatkan hal-hal yang butuh kepada kesabaran yang besar. atau melihat barakallahu fikum. Kehebatan, tingkat faham yang tinggi ulama-una terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita sudah menemukan banyak ayat yang menjelaskan, tadi sudah di atas, perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Dan siapapun yang mengikuti jalan mereka, sudah sebuah sunnatullah, mereka akan mendapatkan ujian, cobaan. Tapi coba, istidlal. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Barakallahu fikum. Fasbir lihukmi rabbika. Beliau mengambil pelajaran yang berharga, yaitu ayat ini ingin menjelaskan siapa saja yang menegakkan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, dia akan memperoleh, menemukan, mendapatkan perkara-perkara yang butuh kepada kesabaran yang azim, kesabaran yang besar. Pendalilannya dari mana? Beliau coba menggambarkan, semestinya setelah firman Allah, kan Allah mengungkapkan sebuah nikmat atas nabinya dengan diturunkan Al-Quran kepadanya. Semestinya kan perintah Allah untuk mensyukuri ini nikmat. Tetapi beliau Allah mengatakan fasbir. Beliau ambil faedah. Perintah fasbir ini menunjukkan sebuah isyarat, siapapun yang ingin mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, dia akan memperoleh sesuatu yang butuh kepada kesabaran yang azim, yang sangat besar. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, maka atas seorang da'i untuk menjadi orang yang sabur. Sabur, banyak sabar. Dan terus menerus sampai kemudian Allah membukakan kemenangan baginya. Bukan sebuah keharusan. Pertolongan Allah itu didapatkan di dalam hidupnya. Yang penting, dakwahnya ini jalan di tengah-tengah manusia, terus tersinar, bersinar, dan diikuti. Barakallahu fikum. Gambarannya, kalau engkau sabar membina, mengajarkan umat, rahimani wa rahimakumullah, Anda benahi keikhlasan, maka pertolongan dan kemenangan dari Allah tidak hanya terwujud di dunia ini. Anda telah meninggal, dakwah yang engkau bina ada yang melangsungkannya, ada yang mengestafetkannya. Orang-orang masya Allah, memuji engkau, memuji akhlak engkau, memuji perjuangan engkau, nikmatun minallah. Ini juga termasuk sebuah kemenangan buat engkau, barakallahu fikum. Laisal muhim asyakhs, bukan kemudian bantuan atau kemenangan itu terkait dengan kepribadian, walakin al muhim adalah dakwah, yang paling penting itu dakwatullahi jalla subhanahu. Kalau dakwahnya itu tetap jalan setelah meninggalnya dia, maka hakikatnya dia hidup. Fa innahu hayyun, dia hidup, kata beliau barakallahu fikum. Kan orang sering melihat barakallahu fikum hasil perjuangannya itu pada dirinya, tapi jarang melihat pertolongan Allah nampak pada perjalanan dakwatu ilallahi jalla subhanahu. Allah gampangkan, Allah mudahkan. Ya, orang fakir, orang miskin, orang berduit, untuk kemudian masuk mengenai atau mendapatkan hidayah melalui bimbingannya. Ketahuilah, itu juga pertolongan dari Allah. Bagi engkau, ayuhad du'at ilallah. Mungkin anda mengatakan, sudah sekian tahun berdakwah, rumah enggak bagus-bagus. Mungkin orang melihat demikian. Rumah, apalagi terus jadi kontraktor. Itu kontraktor ya? Apa? Kontrak rumah. Terus jadi kontraktor. Barakallahu fikum. Enggak keluar-keluar dari kontraktornya itu. Ngontrak, pindah, ngontrak. Misalkan. Orang melihat, ya Allah, coba dia, fulan, rumahnya, wah. Orang cuma itu melihatnya. Tapi sekarang, pertolongan Allah buat da'i ilallah, jalla subhanah. Orang dakwah berjalan, lancar, terus ke pelosok. Banyak orang yang masuk barakallahu fikum, atau banyak orang yang ikut, bertambah lagi. Ini sesungguhnya sebuah pertolongan dari Allah. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Coba dengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ayyah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Satu orang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, melalui upaya engkau, kesabaran engkau, hasil satu ini lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Layakin tidak ada onta di Indonesia. Ya, karena Rasul tidak di Indonesia. Dia di Arab, mengajak orang Arab berbicara tentang nilai sebuah dakwah ilallah jalla fi'ula. Lalu melalui dakwahnya, orang mendapatkan hidayah dari Allah. Allah mengatakan, usaha ini lebih baik dari kalian memiliki onta-onta merah. Kenapa kok isyaratnya ke onta? Karena harta yang paling berharga bagi bangsa Arab di saat itu memiliki onta-onta merah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka berbicara demikian, ingin menjelaskan bahwa hidayah itu datang melalui dakwah engkau, melalui sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan dunia, dunia, dunia. Satu orang. Okay, kalau dua orang. Anak kita. Ya, hitung berapa sudah. Mungkin kedua orang tua kita. Kakak kita. Teman-teman kita. Muslimin. Bisa dihitung. Bukankah itu sebuah kekayaan? Bukankah Anda itu yang pantas dikatakan kaya? Karena Nabi alaihi salatu wasallam yaqul laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukan yang namanya kaya adalah orang yang banyak harta bendanya. Namanya kaya orang yang kaya jiwa, barakallahu fikum. Subhanallah. Siapa kalau demikian melalui hadis ini yang paling kaya di umat ini, atau yang paling kaya kalau bukan generasi para sahabat Nabi. Kehidupan mereka fukara, masakin, du'afa, tapi ternyata mereka orang yang paling kaya berdasarkan sabda hadis, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kalau engkau telah meninggal dunia, jalan ma'had yang engkau dulu dengan bantuan segenap ahlus sunnah engkau bangun, engkau mendirikan, engkau bina anak-anaknya muslimin, terus estafet, barakallahu fikum, muncul da'i penerusnya, orang semakin berduyun-duyun, itu juga termasuk sebuah kemenangan dan keberuntungan dari Allah Jalla Subhanah. Walaupun engkau sudah diuruk oleh barakallahu fikum tanah, namun tetap statusnya engkau hidup, karena hidupnya karya-karya nyata engkau di dunia, barakallahu fikum. Terus, dari sisi mana dikatakan dai itu gagal? Dari sisi mana? Barakallahu fikum. Tidak ada sesungguhnya. Tapi siapakah yang akan siap menjadi beruntung demikian? Ashabud dunia. Lah. Orang yang menginginkan dunia di belakangnya, jawabannya tidak. Orang yang benar-benar tulus dan ikhlas membina, membimbing umat ini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Beliau menjelaskan, Allah Jalla wa'ala berfirman, ataukah orangnya maitan telah mati, fa'ahyayna, kami hidupkan dia, kata Allah Jalla wa'ala, kami jadikan baginya cahaya. Dia dengan cahayanya berjalan di tengah manusia. Apa sama kedudukan mereka ini dengan orang yang dalam kegelapan dan tidak ada jalan keluar darinya? Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan, lalu kami jadikan cahaya yang dia berjalan di atas cahaya ini, sama seperti orang yang tidak punya ilmu dalam kegelapan hidupnya? Tentu kita menjawab tidak sama. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir kepada Allah apa yang mereka telah perbuat, barakallahu fikum. Tapi kan penilaian orang ini sekarang semuanya penilaian yang rendahan. Gitu dikatakan rendah. Iya. Yang ditinjau adalah dari sisi materi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berlomba-lomba mendirikan ma'ahid, ma'had, pondok pesantren, pendidikan. Untuk kemudian dijadikan sebagai lapangan mencari dunia. Ini SD yang favorit, SD IT yang ini, SMP IT, subhanallah. Bayaran tinggi mahal setiap yang ingin masuk. Keluarannya, ini orang-orang yang berhasil di pemerintahan, daftar lulus, subhanallah. Ini di daerah kita, di NTB, barakallahu fikum. Ahlu dunia, berlomba-lomba. Berduyun-duyun memasukkan anaknya. Hancur lebur. Ya, min haula sururiyin wa halabiyin barqalafikum. Contoh, tidak ada dunia itu datang menghampiri engkau, wahai da'i, kecuali yang akan ditawar akhirat engkau. Bukan berarti kita enggak cari makan, enggak cari, bukan itu maksudnya. Di saat Allah sudah anugerahkan kepada engkau, masya Allah, tapi engkau mulai melirik kepada dunia, dunia, dunia, Allah akan datangkan. Allah akan berikan. Kalau sampai dengan dunia ini engkau menyelisihi manhaj dan aturan syariat, ahlu dunia akan menguasai engkau, dan ahlul ahwa'i wal bida'i akan menguasai engkau. Kebenaran ucapan para ulama, barakallahu fikum. Kapan saja terjadi penyelisihan, maka di sana ahlul ahwa'i wal bida'i akan memiliki kekuasaan, barakallahu fikum, akan menguasai engkau. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Datang dari turas dengan berbagai ragam, ada yang halikul liha, ada yang isbal, tidak bisa berbicara. Pungkem. Kenapa? Banyak duit yang dibawa. Mau ngomong? Subhanallah. Setiap ustadznya, ya, bukan karena hasad loh, kepingin, bukan. Dibelikan, apa namanya, bipet apa bipot? Apa? Hah? Diberikan satu-satu. Belum hadiah. Beuh. Tapi nanti, ya itulah. Bread. Bread. Bread. Mereka datang bawa misi loh. Bukan duit mereka yang mereka bawa. Duitnya muslimin. Tapi ini sebagai bukti. Ini loh. Sampai ada salah satu yang jadi saksi dalam hidupnya. Orang tua, memang dulu orang tuanya sudah meninggal. Jadi dilaporkan ke atas bahwa ada sekian 500-an lebih atau ribuan anak-anak yatim naik. Ikhwan kita ini jadi saksi mengatakan, barakallahu fikum ustaz. Subhanallah. Dari semuanya itu, mayoritas orang tuanya itu ada. Karena mau datang dari atas ini sekarang melihat. Barakallahu fikum. Wah, dipanggil dari semua pelosok. Pokoknya anak-anak dibawa. Semuanya dibiayai. Karena mau ngelihat ini anak yatim. Ternyata mereka punya kedua orang tua. Orang kaya-kaya juga. Tapi mereka bermain jelek dan jahat seperti itu. Eksodus dari tim-tim memberitahukan sampai pada hari ini kebenciannya sangat. Dia dijadikan barakallahu fikum bahan lelangan di sana. Yang namanya Eksodus kan, dengan bahasa mereka ini mereka itu, wah, panggil semua anak-anak tim-tim, ini ma'had buat kalian. Setelah ngucur dana, mereka tidak diperhatikan barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah dunia datang untuk kemudian menawar akhirat kita. Kalau kita tidak kuat-kuat berpegang dengan agama, betapa sering kita bertemu dengan teman-teman kita hancur digeret oleh dunia barakallahu fikum. Tidak lagi mengenal sunnah. Ibadah ya ibadah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah Jalla Subhanah kekokohan, karena dunia ini termasuk ujian yang paling berat dalam perjalanan dakwatu ilallah Jalla Subhanah. Wa kaifala Syekhuna Mukbir rahimahullah mengingatkan dunia kepada murid-murid beliau. Tapi antum saksikan barakallahu fikum, perjalanan rahimani wa rahimakumullahu jami'an banyak tersandung dengan urusan dunia. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga para duat ilallah jalla wa ala ahlus sunnati wal jamaah. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan sifat qanaah kepada mereka, Allah berikan ketulusan dan keikhlasan, dan Allah berikan keistiqomahan kepada mereka. Wallahi ya ikhwani, mereka juga ustaz-ustaz butuh doa agar dijaga, agar dilindungi barakallahu fikum dari berbagai macam ujian. Yang paling menakutkan ujian syahwat barakallahu fikum. Ujian syahwat yang paling menakutkan dan mengerikan. Hafizani wa hafizakumullah. Kita langsungkan, beliau mengatakan, fa fil haqiqati anna hayatad da'iyati laisa ma'naha an tabqa ruhuhu fi jismihi faqat bal an tabqa maqalatuhu hayatan bainan nas. Wanzur ila qissati Abi Sufyan ma'ashirakal wa kana qad sami'a bimakhrajin nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Aba Sufyan fasa'alahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an dhati wa nasabih wa ma yad'u ilaih wa ashabihi falamma akhbarahu Abu Sufyan amma sa'alahu anhu qala hirakal lahu in kana ma taqulu haqqan fasayamliku ma tahta qadamai hataini. Subhanallah, man yatasawwar anna malikan ibraturiyya kama yakulun, istilah yakulu mithla hadhal qawli fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a dhalik lam yuharrir jaziratal arabi min rikki syaitani wal hawa. Wa man yatasawwar anna mithla hadhal rajuli yakulu mithla hadhal qawl. Wa lihadha lamma kharaja Abu Sufyan qala liqaumihi laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah innahu la yakhafuhu maliku banil asfar. Amir yakni azim, azam. Wa minhu kauluhu ta'ala laqad jikta syai'an imra ay azima. Kata beliau, pada hakikatnya kehidupan dai itu bukan maknanya ruhnya berada di dalam jasadnya saja, kata beliau. Namun dai itu selalu hidup, maknanya adalah ucapan, maqalatuhu, bimbingannya, arahannya selalu hidup di tengah manusia. Lihatlah kepada cerita Abu Sufyan bersama Hirokal. Di saat Hirokal mendengar keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hirokal memanggil Abu Sufyan. Lalu Hirokal bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, an dzatihi, tentang hakikat Nabi ini siapa? Ada enggak dari bapaknya yang menjadi raja? Ada enggak? Ditanya. Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Apa tanggapan Hirokal? Kalau ada bapaknya menjadi Malik yaitu raja, saya mengatakan dia menuntut kekuasaan bapaknya. Allahu Akbar. Hikmah yang luar biasa. Bertanya tentang nasabnya bagaimana? Bertanya tentang apa yang beliau serukan? Bertanya tentang para sahabat beliau. Allahu Akbar. Abu Sufyan menjawab, barakallahu fikum, apa adanya, tidak menambah-nambah. Sampai beliau mengatakan, kalau bukanlah kedustaan itu sesuatu akhlak orang rendahan, tercela, niscaya aku akan berdusta. Menjawab dengan penuh kejujuran. Ditanggapi oleh Hirokal dengan subhanallah apa yang tertera di dalam kitabnya. Nasara barakallahu fi. Beliau mengatakan, Hirokal berkata kepada Abu Sufyan, kalau benar apa yang engkau katakan ini, maka dia akan menguasai, memiliki apa yang di bawah kedua kakiku ini. Maksudnya kekuasaan dia. Kalau benar apa yang Anda katakan, berarti dia akan menguasai kerajaan ini. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya. Beliau mengatakan, subhanallah, siapa yang tergambar seorang raja dengan bahasa, ya barakallahu fikum, mengucapkan ucapan seperti ini terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tergambar? Kemudian bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum membebaskan jazirah Arab dari perbudakan setan dan hawa nafsu. Tapi coba ucapannya. Allahu Akbar. Dari mana ucapan Hirokal itu? Tentu pembelajaran dari kitab barakallahu fikum mereka. Diberitakan sifat Nabi. Diberitakan apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Ada. Tapi Komnas Ora kan memalingkan Al-Quran, astagfirullah, memalingkan apa yang di dalam kitab mereka. Yahudi juga demikian. Padahal tentang agama, tentang Nabi kita ada di dalam kitab-kitab. Kemenangannya pun sudah tertulis di sana. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, siapa yang membayangkan seperti ini, seperti orang ini mengucapkan ucapan seperti ini, kalau benar apa yang engkau katakan, niscaya dia akan menguasai kerajaanku ini. Maka di saat Abu Sufyan keluar, berkata kepada kaumnya, sungguh perkaranya besar Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, ternyata dia ditakuti oleh Raja Bani Asfar, maksudnya Asfar itu kerajaan Romawi ya Ustaz, Romawi yang terbangun kerajaan mereka dari emas. Barakallahu fikum. Bani Asfar, ya, kerajaan-kerajaan yang penuh dengan emas. Barakallahu fikum. Persia dari Intania. Naam. Ini Romawi, rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya, waduh, besar perkaranya. Bani Kabsyah maksudnya, Abi Kabsyah maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ditakuti oleh Raja Romawi kerajaan Asfar. Disebut Asfar karena memang kerajaannya emas. Barakallahu fi. Amir maksudnya besar. Sebagaimana firman Allah, laqad ji'ta syai'an imra ay azima, perkara yang besar. Waqad, beliau menjelaskan kemudian, mensyarah. Waqad malakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahta qadamaihi rakal bidakwatihi la bisakhsihi li anna da'watahu atat ala hadhil ard واقتصعت الأوثان والشرك وأصحابه وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد صلى الله عليه وسلم ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن على الداعية أن يصبر وستكون العاقبة له إذا كان صادقا مع الله سواء في حياته أو بعد مماته إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال الله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين. Beliau menjelaskan, sungguh Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menguasai apa yang ada di bawah kedua kaki Hirakal dengan dakwah beliau, bukan dengan kepribadian atau jiwa beliau. Karena dakwah beliau datang ke negeri tersebut, lalu kemudian melenyapkan berhala-berhala yang disembah, melenyapkan kesyirikan, melenyapkan para pelaku-pelaku kesyirikan. Setelah itu, Khulafa'ur Rasyidun menguasai negeri tersebut setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan catatan Malakuha. Mereka menguasai negeri itu dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menguasai bisyariatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini penjelasan terhadap ucapan dari Hirokal. Kalau benar apa yang engkau katakan, niscaya dia akan menguasai tempat kedua kakiku. Bagi kita Ahlus Sunnah, ini pelajaran yang sangat berharga, yaitu untuk barakallahu fikum membuka negeri setelah membuka hati manusia dengan dakwatu ilallah, dengan dakwatu sunnah barakallahu fikum. Keberkahan dari syariat Allah Jalla wa'ala telah membuka hati-hati yang mati, hati-hati yang buta. Setelah itu terbuka negeri menjadi negeri kemenangan barakallahu fikum dengan bisyariatillah, dengan syariat Allah Jalla fi'ula. Pelajaran lebih lagi, ya Ahlus Sunnah, kalau engkau ingin berbuat terhadap negerimu ini, yang mungkin engkau mengatakan negerimu adalah antah berantah, negerimu adalah negeri yang carut marut, negerimu yang demikian, karena ingin berbuat terhadapnya, jangan tinggalkan syariat Allah Jalla Subhana. Jangan tinggalkan syariat Allah Jalla Fi'ula. Baca ucapannya para ulama, bagaimanapun besarnya dakwah, kalau tidak dibangun, didirikan, didasari dengan dakwah para nabi dan rasul, pasti akan mengalami fasal, kegagalan barakallahu fikum. Sudah kita diberitahukan para pejuang, gerakan-gerakan, apa toh yang mereka perbuat buat dakwah kita ini, buat muslimin. Ya Allah, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa untuk memberikan andil besar terhadap kebaikan negeri kita ini dengan mengamalkan dan menerapkan syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin segenap ikhwanuna yang ada di berbagai penjuru, dia telah menemukan dengan dakwah ini barokat Allah turunkan dari langit dan Allah munculkan dari bumi ini buat mereka barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, sehingga kita jangan sekali-kali punya jiwa minder. Aduh, dai kami tidak ada gelarnya profesor, tidak ada gelarnya doktor. Jangan punya jiwa minder. Terus berjuang. Yang memberikan penilaian Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, dia yang akan menilai barakallahu fi. Dan ternyata dalam perjalanan dakwah ilallah, gelar-gelar itu tidak ada kaitannya dengan perjalanan dakwah. Yang ada adalah keikhlasan engkau. Yang ada adalah kejujuran engkau berjalan di atas tuntunan syariat Allah Jalla Subhanah. Barakallahu fikum. Coba lihat ustaz-ustaz kita. Apa toh gelar mereka? Tapi mereka bisa berbuat buat umat ini. Mereka sabar membina, membimbing di pondok-pondok pesantren. Muncul generasi yang membantu mengajar. Subhanallah. Bukankah ini sebuah keberhasilan? Bukankah ini sebuah kemenangan? Dari pembahasan di depan tergambar bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Kedua, coba antum belajar perjalanan dakwah mulai dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang mampu menghadangnya? Adakah yang mampu menghalanginya? Adakah yang mampu barakallahu fikum? Sehingga ahlus sunnati wal jamaah, sesungguhnya barisan yang paling ditakuti oleh iblis dan bala tentaranya. Paling ditakuti barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang paling ditakuti. Karena dia berjalan di atas dakwah yang tidak mungkin akan terhadang. Yang tidak mungkin akan dicegat, berjalan begitu cepat. Adapun kita, orang yang berupaya menggantung diri, memeluk dakwah ini sambil terus berjalan. Siapa yang lemah ketinggalan? Menjadi mangsanya iblis dan bala tentaranya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana iblis tajannad membuat pasukan-pasukan khusus. Kalau orang ini dia dibikin bala tentara khusus, barakallahu fikum. Terus kekuatan buat diri kita itu dari mana untuk menghadapi pasukan-pasukan khusus iblis itu, kalau bukan kekuatan tamassuk bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menjelaskan para sahabat Nabi menguasai kerajaan Romawi dan Persia dengan dakwah Nabi kita, dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau demikian, berarti hendaklah para dai untuk bersabar, dan akibat baik itu buat dirinya. Ingat, kalau dia benar-benar shodiqan ma'allah, jujur berjuang memperjuangkan agama Allah. Beliau menjelaskan, idza kana shodiqan ma'allahi, bersama Allah, Allahu jalla wa ala akan memberikan nilai barakallahu fikum. Terus kapan nilainya? Akibatnya di saat hidupnya dan di saat setelah matinya. Allah Jalla wa'ala menghibur kita dengan firman-Nya, sesungguhnya dunia milik Allah Jalla fi'ula. Apalagi dunia miliknya Allah, bumi ini miliknya Allah, segala isinya adalah miliknya Allah. yurithuha man yasha'u min ibadihi wal akibatu lil muttaqin. Allah akan wariskan, berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Min ibadihi, ketahuilah, ibadihi yang dimaksud di sini al-mu'minin, al-muttaqin, ibadihi. Dan akibat yang baik dan bagus itu bagi mereka yang bertakwa. Kenapa Anda takut? Dunia ini dirampas oleh Belanda, oleh ini, oleh itu, Cina, apa saja. Ya, dunia barakallahu fikum. Oh, Ahlussunnah tenang tenteram. Dunia ini milik Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahi ya ikhwan, kalau sekiranya penduduk negeri Indonesia ini lurus hidupnya, mungkin tergolong negeri yang paling kaya di dunia. Tidak akan orang berbicara miskin ini itu. Tapi karena kondisinya demikian, di mana-mana kesyirikan, kebid'ahan, dosa dan kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik, sehingga tidak bisa menikmati hasil buminya yang sangat kaya barakallahu fikum. Namun ketika orang datang, ya, kedatangan mereka itu karena ulah kita, ulah penduduk negeri barakallahu fikum. Oh, ini dirampas, itu dirampas. Oh, karena ulah penduduk negeri. Dari sini kita mengetahui kedudukan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Kalau antum benar-benar mengkaji dan mendalaminya, dakwah yang sangat besar andilnya terhadap negeri ini dan anak negeri ini. Tapi maaf-maaf, antum, pondok antum, dakwah antum gak akan dianggap dan gak dilirik. Maaf lo ya, dakwah kita tidak dilirik. Bahkan yang ada adalah dakwah ini dianggap benalu. Di sebuah pohon yang tumbuh subur, aduh, ada benalunya. Dianggap barakallahu fikum orang berbahaya. Tapi sabarkan diri, mereka belum tahu kalau engkau ini akan bisa menjawab terhadap apa dan fenomena kenyataan masyarakat negeri kita ini. Asal engkau benar-benar istiqomah menjaga, mempertahankan dakwah ini, engkau tidak melepasnya, engkau akan dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan jawaban terhadap problem besar yang menimpa negeri dan anak bangsa ini. Sekali lagi, perjuangan engkau di dalam dakwah ini tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Barakallahu fikum. Dianggap orang yang, ya sudah, tadi benalu dalam perjuangan mereka dianggap. Yang menganggap itu bukan orang kafir, saudara kita muslimin, saudara kita kaum muslimin, barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya mengatakan kepada al-aba, terus memompa semangat dirinya, memompa semangat anaknya untuk mau belajar agama Allah. Jangan melirik kepada ijazah. bukan berarti ijazah itu kita harap. Bukan. Tapi untuk mendapatkannya, ijazah ini coba lihat jalur-jalurnya di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Udhakiru nafsi wa iyakum. Untuk jangan memiliki jiwa yang minder. Anak yang tidak mungkin berijazah. Wallahi, ini tabungan buat engkau di akhirat kelak. Ijazah buatmu, wahai kedua orang tua, untuk mendapatkan nikmat di dalam surga. Bukankah itu keberhasilan? Bukankah itu adalah keberuntungan? Bukankah itu adalah kemenangan? Jikalau anakmu itu bisa mengirimkan buat engkau doa keselamatan. Barakallahu fikum wa amma haula'in nas. Jangankan mau ingat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Di dunia bermaksiat, durhaka. Oleh karena itu, ma'syaral ikhwah, terus kita jaga diri kita ini dengan dakwah ilallah. Karena dakwah ini terus berjalan dengan cepat. Kata Syekhuna Muqbil rahimahullah, kita yang berusaha menggantungkan diri di dakwah ini yang jalannya cepat, bila lemah, bila tidak kuat, ketinggalan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelahnya, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ayat ini busyra ya ahlas sunnah wa ya ahlad du'at, wahai para da'i ilallah, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang taat kalaupun menemukan kekurangan. Itu adalah lebih baik engkau menemukan kekurangan bersamaan kokohnya engkau daripada banyak tetapi ibadahnya sudah tidak betah. Ininya duduk di majlis tidak betah, sebentar-bentar ada bed, sebentar-bentar ini terganggu semuanya. Allah Maha Adil. Dan ingat, Allah tidak akan membiarkan terkait dengan urusan dunia orang-orang yang taat kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.